Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang kembali mempertemukan kita di malam hari ini dalam semangat untuk menuntut ilmu, untuk meniti jejak para sahabat dan para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dalam rangka usaha kita untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ke dalam golongan orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik, dengan kebaikan, dalam rangka melaksanakan kewajiban dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jalannya orang-orang yang selalu kembali kepadanya. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalannya orang yang selalu kembali kepadaku. Telah berlalu kita nukilkan pernyataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala tentang perintah kewajiban mengikuti jalannya para sahabat. Dalam ayat ini beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, kullun minas sahabati munibun ilallah fayajibu tiba'u sabilihi wa aqwaluhu wa'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Masing-masing dari para sahabat adalah orang yang selalu munibun ilallah, kembali kepada Allah. Berarti berdasarkan ayat ini wajib kita mengikuti jalannya, jalan mereka. Dan ucapan-ucapan, nukilan-nukilan pernyataan mereka dalam menjelaskan makna Islam, makna Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW serta keyakinan mereka dalam beragama, ini adalah termasuk sebesar-besar jalan mereka yang kita diwajibkan untuk mengikutinya. Alhamdulillah, dalam rangka ini semua kita tetap semangat mempelajari pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan manhaj, metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Makanya kita tetap berusaha untuk membahas dan mengkaji kitab yang kita kaji dengan rutin, ya, yaitu kitab Kun Salafiyan Alal Jadah, jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf yang sejati, seorang salafi sejati. Kitab yang ditulis oleh Syekh ya, Syekhuna, guru kita, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi Hafizahullahu Ta'ala, kitab yang sangat bermanfaat yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dalam memahami petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Taib, sekarang kita akan masuki pembahasan di bab yang baru. Pembahasan di bab yang baru, bab yang ketiga, jawazul intisabi ila salafi watalakubi bis salafiyati. Bolehnya menisbatkan diri kepada salaf dan memakai sebutan salafiyah, memakai penamaan salafiyah, ini diperbolehkan. Dan ternyata para ulama yang dulu, yang terdahulu telah menggunakannya. Penamaan seperti ini adalah penamaan yang diterima karena manhaj salaf, sudah kita bahas juga dalil-dalilnya, adalah manhaj yang hak, manhaj yang benar. Berarti intisab, penisbatan diri kepadanya adalah penisbatan yang hak, penisbatan yang benar. Kita baca keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, minal ma'rufi anna da'wata ila tiba'is salafi awi da'wata ila salafiyati innama hiya da'watu ilal islamil haq. Sudah kita ketahui, sudah dimaklumi bahwa seruan dakwah untuk mengikuti manhaj salaf atau dakwah kepada yang namanya salafiyah, pemahaman salaf, tidak lain ini adalah ajakan kepada Islam yang benar. Dakwah salaf, dakwah sunnah, ini ajakan kepada Islam yang benar, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Bukan dakwah kepada selain Islam. Karena nisbat ini adalah, penamaan ini sudah kita bahas, dalil-dalilnya ditunjukkan di dalam syariat Islam, dan inilah makna Islam yang sahih, yang benar. Apalagi di zaman fitnah ketika terjadi banyaknya pemahaman-pemahaman yang dinisbatkan kepada Islam padahal mengikuti hawa nafsu. Wa ila sunnatil mahdhah. Dan dakwah ini adalah mengajak kepada sunnah yang murni. Bukankah Islam itu tidak lain adalah sunnah Rasulullah SAW? Pernyataan Imam Al-Barbahari di awal-awal kitab Syarh Sunnah, wa'lam annal islama huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islam wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah, Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu dialah Islam. Tidak akan bisa tegak salah satunya tanpa yang lain. Berarti dakwah kepada sunnah, dakwah kepada salafiyah adalah dakwah kepada al-islamul haq, Islam yang benar, Islam yang sahih, yang semangat dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di akhir zaman. Taib, wa da'watun ilal audati ilal islami kama unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu anhu ashabuhul kiram ridwanullahi alaihim. Dan sekaligus ini adalah dakwah yang mengajak untuk kembali kepada Islam yang benar, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diterima, diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fala syakka anna hadhihi da'wata da'watu haq, da'watu haqqin wal intisabu ilaiha haqqun. Maka tidak ragu lagi, tidak ada kebimbangan lagi, dakwah salafiyah, dakwah kepada sunnah adalah dakwah yang benar, dan menisbatkan diri kepadanya, menggolongkan diri kepadanya adalah penisbatan diri yang benar. Subhanallah, inilah permasalahan yang ingin dikaburkan oleh sebagian orang saat ini. ketika kita menyebutkan dakwah salaf atau kajian sunnah. Ya, mereka berusaha untuk menjelek-jelekannya. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang berusaha mengesankan bahwa ini sama dengan seruan-seruan hizbiyah, penisbatan kepada kelompok atau kepada tokoh tertentu. Maka jelas sangat berbeda, terbukti dengan dalil-dalil yang sudah pernah kita sebutkan, dan nanti kita akan nukil pernyataan dari para ulama yang mereka menggunakan dan terbiasa memakai nisbat ini, nisbat ini menyebutkan penamaan ini. Tayib, kita lihat. Wa qad kana li a'immatil islami min ahli sunnati al-atharul kabiru fi da'wati ila sunnati wal 'audati ila tariqatis salafi wa manhajihim wal iqtida'i bihim. Sungguh para imam Islam, para ulama kaum muslimin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, mereka ini punya peran yang sangat besar, punya jejak perjuangan yang sangat besar dalam mengajak manusia kembali kepada sunnah dan kembali kepada pemahaman Islam, kepada jalan salaf serta manhaj, metode pemahaman mereka. Inilah yang dilakukan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, karena ini adalah kewajiban. Dan dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan ilmu yang hak yang dibawa oleh para ulama sampai generasi yang datang selanjutnya sampai di akhir zaman. Kalau seandainya mereka ya tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan Islam yang hak, untuk menyampaikan terang-terangan kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dakwah yang hak ini tidak akan sampai kepada kita dalam keadaan bersih, insyaallah sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka para ulama ahlu sunnah wal jamaah ini yang punya peranan dengan izin Allah untuk mengajak manusia ke jalan sunnah, untuk kembali kepada pemahaman salaf serta meneladani mereka. Wa min haula'il a'immah, di antara para ulama atau para imam tersebut, tentu tidak asing bagi kita nama-nama mereka. Imamu ahlu sunnati wal jamaah, imam ahlu sunnah wal jamaah, al-imamu Ahmad ibn Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Al-imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, penulis kitab Sahih ibn Khuzaimah yang terkenal. Wal-imam Abu Bakar Muhammad ibn Hussein al-Ajurri, Imam Abu Bakar Muhammad ibn Hussein al-Ajurri. Ini juga dengan karya-karya beliau seperti kitab Asy-Syari'ah dan yang lainnya. Al-Imam Abu Abdullah ibn Batta al-Ukbari, Imam Abu Abdullah ibn Batta al-Ukbari. Imam Abu Al-Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani. Ini para imam yang punya kitab-kitab yang terkenal, yang menulis dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar atau metode pemahaman manhaj ahlus sunnah dalam memahami dan mengamalkan agama. Ini beliau sebutkan bahwa para ulama ini punya peran yang besar dalam menghidupkan dakwah sunnah, dan mereka selalu menyampaikan seruan dakwah untuk kembali kepada salafiyah, manhaj salaf. Thumma Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmidhihul Imam Ibn Qayyim, thumma Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab wa a'immatu da'wati min ba'dihi mimma adda ila zuhuri tijahin salafiyin ala mur ala marrit tarikhi yastaki ususa dinihi wa aqidatahu min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sirati salafis salihi minas sahabati wat tabi'in والتابعين لهم من أهل القرون الثلاثة المشهودة المشهود لها بالخيرية. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga membawa metode pemahaman, pengamalan dan dakwah yang sama seperti mereka. Selanjutnya murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Setelah itu lagi, setelah berlalu, kemudian datang Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tulisan-tulisan beliau tentang masalah tauhid dan masalah-masalah agama yang lainnya rahimahumullahu taala, dan para imam dakwah yang datang setelahnya, murid-murid beliau, anak cucu beliau yang meneruskan dakwah tauhid. Yang ini semua menjadi sebab munculnya atau jelasnya tampaknya ittijahun salafi, pemahaman salaf, ya, arah dakwah salaf. Seiring dengan berlalunya sejarah, ya, sesuai dengan perjalanan sejarah, yang tentu saja mereka ini mengambil landasan agama mereka dan akidah mereka dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan mengambil dari perjalanan hidup para ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari generasi, tiga generasi yang utama yang dipersaksikan dengan kebaikan di dalam hadis Rasulullah SAW yang telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Wa yuqawimu kullat tayyarin bid'iyyin yakhruju an hadhil usus, yang kemudian mereka akan melawan, mereka akan menyelisihi semua gelombang-gelombang bid'ah, pemahaman-pemahaman bid'ah yang menyimpang dari prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Subhanallah, inilah keadaan para ulama salaf yang memperjuangkan dakwah salaf, dakwah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa ketika ini semua tersamarkan, mereka menegakkannya dan menampakkannya, sehingga merekalah yang pantas disebut sebagai orang-orang yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim tentang at-taifatul mansurah, la tazalu taifatun min ummati zahirina alal haq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah, senantiasa akan ada di umatku ini terus menerus setiap generasi, ya, taifah, sekelompok orang yang selalu menampakkan, memperjuangkan kebenaran, menampakkan sunnah, mengajak manusia terang-terangan kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada sunnah yang telah ditinggalkan manusia. Tidak akan merugikan atau mencelakakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah subhanahu wa ta'ala di akhir zaman nanti. Jadi dengan sebab inilah, tentu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab dakwah inilah terlihat ittijahun salafi sejak zaman mereka sampai seterusnya. Kalau kita baca sejarah, itu nampak ajakan untuk mengarah kepada pemahaman salaf. Yang ini kita syukuri merupakan nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keberadaan mereka ini, dengan sebab keberadaan mereka ini, kita pun bisa merasakan masya Allah manfaatnya. Sampai kepada kita dakwah yang hak, sehingga alhamdulillah kita berusaha untuk mengikutinya, dan kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan istiqamah dan mati di atas petunjuk yang hak ini. Taib, kata beliau selanjutnya, idza urifa dzalika fa na'udu ilal ulwa ilal unwani wa huwa jawazul intisabi ila salafi wat talaqqubi bis salafiyah. Kalau ini telah kita ketahui, maka kita kembali kepada pembahasan yang dicantumkan dalam judul bab ini, yaitu bolehnya menisbatkan diri kepada salaf dan memakai penamaan salafiyah. Kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan hal ini, tentang kebolehannya dan tentang populernya pemakaian penamaan ini di kalangan mereka. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pertama dibawakan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam Majmu' Fatawa, Majmu'ul Fatawa, jilid keempat halaman 149. Beliau berkata, "La aiba 'ala man adhhara madhhab as-salafi wa intasaba ilaihi wa taza ilaihi." Bal yajibu qabulu dhalika minhu, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Tidak ada celaan, tidak ada kesalahan, tidak pantas dicela dan tidak pantas disalahkan orang yang menampakkan manhaj salaf, orang yang menampakkan terang-terangan manhaj salaf. Justru inilah yang dipuji dan inilah yang dilakukan oleh para ulama salaf. Jadi menampakkan manhaj salaf menisbatkan diri kepadanya, artinya mengatakan saya salafi, atau dakwah ini dakwah salafiyah. Ini di sini ada ya salafiyun atau salafiyatun, yang namanya ya nisbah, menisbatkan diri kepadanya. Misalnya kita mengatakan fulan al-Indonesi, berarti dia nisbah kepada negeri Indonesia dan seterusnya. Ya, seperti para ulama yang dinamakan misalnya al-Baghdadi nisbah kepada Baghdad, al-Madani nisbah kepada Madinah, kota suci Madinah, al-Makki dan seterusnya. Nah, jadi tidak ada celaan, tidak boleh disalahkan orang yang menampakkan terang-terangan manhaj salaf, menisbatkan diri kepadanya wa'taza ilaih, dan menggolongkan diri kepadanya, mengatakan saya mengikuti manhaj salaf, saya mengikuti kajian salafi. Tidak ada celaan, bahkan ini adalah diantara sebab yang menjadikan kita menasihati umat dengan sebaik-baik nasihat, agar mereka tidak terpengaruh dengan pengakuan-pengakuan setiap pemahaman yang dibawakan diatasnamakan Islam. Dengan kita mengatakan manhaj salaf inilah yang benar, inilah yang sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, berarti kita telah mengupayakan sebaik-baik nasihat bagi umat ini. Bal yajibu qabulu dhalika minhu, kata Ibnu Taimiyah, bahkan wajib kita menerima penisbatan ini darinya. Kalau ada orang yang menisbatkan diri mengatakan saya salafi mengikuti dakwah salafiyah, wajib untuk diterima, bukannya disalahkan atau dicela. Tentu kita katakan ya, dalam pengakuan ini pun tetap kita akan meluruskan diri kita maupun orang lain yang menyebutkan pengakuan atau penamaan dengan salafiyah, tapi ternyata dia tidak mengikuti manhaj salaf, atau ada kesalahannya, atau dalam ceramahnya dia tidak menukil ucapan para ulama salaf. Kita katakan dengan segala kekurangan tetap harus ada upaya untuk meluruskan, menasehati dengan cara yang baik, agar kita benar-benar bisa mengamalkan sesuai dengan nisbat kita kepada manhaj yang agung ini. Jadi dengan kita mengatakan saya seorang salafi, tidak berarti kita merekomendasikan diri kita telah mengamalkan semua, tidak. Tapi hanya sekedar mengingatkan diri kita untuk berpegang teguh dengan pemahaman mereka semampu yang kita lakukan. Jadi wajib untuk kita menerima penisbatan ini dari orang yang menisbatkan diri kepadanya. Wajib hukumnya. Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan, karena sesungguhnya manhaj salaf tidak terdapat di dalamnya kecuali kebenaran, tidak lain yang ada padanya adalah kebenaran semata-mata. Lantas kenapa diingkari penisbatan diri kepadanya? Ini adalah penisbatan diri yang hak. Tidak berbeda dengan orang mengatakan saya adalah seorang muslim mengikuti agama Islam, tidak berbeda. sebagaimana Islam itu adalah sunnah. Jadi orang yang mengatakan saya pengikut sunnah, saya berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW, artinya dia mengatakan saya ingin mengamalkan Islam yang benar. Demikian pula orang yang mengatakan saya salafi atau pengikut dakwah salafiyah. Taib. Selanjutnya dibawakan ucapan dari ulama yang lain, yaitu Imam As-Sam'ani. Wa qala As-Sam'ani fil Ansab. Imam As-Sam'ani dalam kitab Al-Ansab berkata, ini tentang penamaan, penamaan salafiyah ya. Ada sebagian nukilan yang mungkin antum pernah dengarkan dari beberapa ulama waktu ditanya tentang orang-orang yang mengaku sebagai salafi. Ada misalnya jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala yang mengkritik mereka-mereka ini dengan menyamakannya sama dengan nisbat-nisbat kepada hizbiyah lainnya. Maka kalau kita bandingkan atau kita kompromikan ucapan beliau dengan ucapan di dalam kitab-kitab yang lain, di dalam penjelasan yang lain, kita dapati yang beliau maksudkan yang dikritik adalah orang yang menggunakan penamaan ini untuk makna hizbiyah. Dengan penamaan ini mudah mereka membid'ahkan orang lain, mengaku cuma dia saja yang sebagai manhaj salaf, tidak terbuka mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada manhaj salaf. Ini yang dimaksudkan oleh beliau. Adapun kalau kita menisbatkan diri dengan benar-benar mengajak kaum muslimin untuk kita belajar Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka inilah yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wajib untuk kita terima penisbatan diri tersebut. Nah, Imam As-Sam'ani dalam kitab Al-Ansab berkata, As-Salafiyyu bi fathhi sin wal lam. Nama As-Salafi ya, Salafi dengan fathah sin dan lam. Wa fi akhirihal fa'u, di akhirnya ada huruf fa. Hadhihi nisbatu ila salaf, ini adalah penisbatan kepada salaf. Ternyata para ulama yang dulu telah membahasnya. Wa intihalu madzahibihim ala ma sumi'at minhum, dan merupakan intihal penggolongan diri kepada manhaj mereka, metode beragama mereka sesuai dengan riwayat-riwayat yang didengarkan dari mereka. Para ulama menyebutkan dan tidak menyalahkannya. Ya, ini penjelasan dari para ulama terdahulu yang ternyata telah menyebutkan bahwa ada penisbatan seperti ini, dan ini nisbat kepada salaf. Wa qala Ibnu al-Athir akiba kalami Sam'ani sabiq. Imam Ibnu al-Athir mengomentari pernyataan Imam As-Sam'ani tadi. Ya, beliau berkata, wa urifa bihi jama'atun, dan penamaan ini, penamaan seperti ini As-Salafi, beberapa di kalangan para ulama telah dikenal dengannya. Jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memang memakai penamaan seperti ini dan mereka dikenal dengannya. Bersamaan dengan itu mereka tidak mengingkarinya. Ini pernyataan dari Imam Ibnu al-Athir ya, menukil atau mengomentari pernyataan dari Imam As-Sam'ani rahimahumullahu taala. Bahkan kata beliau di sini, Syekh As-Suhaimi selanjutnya berkata, wa atlaqa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala laqab as-salafiyyati fi ba'd musannafatihi ala ulaika alladhina qalu bi qawli salafi fil fawqiyah. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan atau menyebutkan dengan penamaan salafiyah dalam beberapa tulisan-tulisan beliau, ya, memberikan nama ini untuk mereka-mereka yang mengucapkan perkataan para ulama salaf ketika membahas tentang sifat al-fauqiyah, sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, sifat al-ulu, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Beliau sebutkan inilah orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Kalau kita baca nukilan misalnya yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Ulul Aliyil Ghaffar, ya, di situ ada nukilan dan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang penetapan sifat Al-Ululillah, sifat istiwa Allah di atas arsnya, baik itu dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita pernah dengar Imam Abu Hanifah yang sangat keras dalam masalah ini, ya, sampai-sampai orang yang ragu saja dia tidak mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu, dia mengatakan Allah istiwa di atas arsy, tapi dia tidak mengatakan atau tidak mengetahui apakah Allah di atas langit atau tidak, maka ini hukumnya kufur. Meragukan seperti ini, kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Maka kesepakatan ini adalah kesepakatan dari ulama salaf yang terdahulu. Maka ini diantara ciri-ciri yang membedakan orang yang benar-benar paham manhaj salaf dan mengikutinya dibandingkan yang tidak demikian keadaannya. Taib. Wa qala adh-Dzahabi rahimahullahu ta'ala fi siyar. Al-Imam adh-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Imam adh-Dzahabi rahimahullahu ta'ala berkata, falladhi yahtaju ilaihi al-hafidhu. Hal yang dibutuhkan oleh seseorang yang disebut sebagai al-hafidh, penghafal Al-Quran, penghafal hadis. Apa kriteria yang harus terpenuhi pada dirinya? Kata Imam adh-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, yang dibutuhkan oleh orang yang seperti ini keadaannya digelari sebagai al-hafidh, penghafal, penghafal Al-Quran, penghafal hadis. Apa itu? Ayyakuna taqiyan. Pertama, dia harus orang yang bertakwa kepada Allah. Zakiyan, dia adalah orang yang cerdas dalam arti yang sesungguhnya, memanfaatkan pikirannya untuk memahami kandungan dari ayat-ayat Al-Quran yang telah dihafalnya, memahami hadith-hadith yang telah dihafal dan dikuasainya. Zakiyan, jadi takiyan, zakiyan, dia adalah orang yang bertakwa, orang yang cerdas. Dan berapa sifat yang lainnya, kemudian beliau menutup dengan salafiyan, dia adalah seorang salafi. Ini pernyataan dari beliau, ya, kriteria yang dibutuhkan oleh seseorang sehingga pantas dikatakan dia sebagai al-hafidh, penghafal Al-Quran, penghafal sunnah. Dia harus orang yang bertakwa, orang yang cerdas, menggunakan waktunya untuk belajar petunjuk Allah dan Rasulnya, dan dia adalah seorang salafi, pengikut manhaj salaf. Taib. Wa qala rahimahullahu ta'ala fi siyar. Masih ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, ketika beliau menyebutkan di dalam biografinya Al-Imam Ad-Daraqutni, Al-Imam Abul Hasan Ad-Daraqutni, ya, yang kita ketahui adalah ulama besar, penghafal hadis yang sangat terkenal, yang menulis kitab Sunan Ad-Daraqutni, semoga Allah merahmati beliau. Imam Adz-Dzahabi mengatakan waktu menyebutkan pujian kepada imam besar ini, Imam Ad-Daraqutni, lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalam. Ciri-ciri pengikut manhaj salaf, orang ini atau beliau ini sama sekali tidak pernah masuk mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, tidak pernah. Walal jidal, dan juga beliau tidak mempelajari perdebatan. Padahal dia orang yang berilmu, penghafal hadis yang sangat kuat. Ya, Imam Ad-Daraqutni rahimahullah ta'ala, tidak pernah beliau masuk mempelajari ilmu kalam, tidak pernah mempelajari ilmu tentang al-jidal, perdebatan. Wala khadha fi dhalika, dan tidak berdalam-dalam dalam pembahasan ini, dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan ilmu dari para salaf ini. Dan di akhirnya kata beliau apa? Bal kana salafiyan, Bahkan beliau adalah seorang salafi. Ini pernyataan dari Imam Adz-Dzahabi yang telah memberikan penamaan ini untuk imam besar Imam Ad-Daraqutni. Sebelumnya dia menyebutkan ini adalah kriteria yang dibutuhkan oleh seseorang yang disebut sebagai al-hafidz, penghafal Al-Qur'an, penghafal sunnah. Makanya ini adalah penamaan yang sekali lagi telah dikenal di kalangan para ulama salaf yang terdahulu. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala, beliau tambahkan, wa fi asrina al-hadiri atlaqa hadhihi nisbata wa hadha al-laqab ulama'u afadilu urifu bitamassuki bisunnati wadhabbi anha. Adapun di zaman kita sekarang ini, penisbatan kepada manhaj salaf dan penyebutan dengan salafi ini telah disebutkan, dikenal, ya, dan disebutkan oleh para ulama besar kita, para ulama kita yang mulia, yang mereka dikenal dengan sikap berpegang teguh dan membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh seperti Syekh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullah taala, Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, ya, Al-Yamani, ulama besar yang meninggal tahun 1386 Hijriah. Dalam kitab beliau Al-Qaidu ila Tashihil Aqaid, pembimbing untuk meluruskan akidah, beliau memakai penamaan salafiyah, memakai penisbatan kepada salaf ini. Wa Syekhil Imamil Alimil Qudwati Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan juga Syekh bin Baz, ya, Syekh Imam, seorang yang berilmu panutan, ya, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, juga memakai penamaan ini, penisbatan ini dalam risalah beliau Tanbihatun Hamatun ala ma katabahu Muhammad Ali As-Sabuni fi sifatillahi azza wa jal. Peringatan penting tentang apa yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni diluruskan kesalahan dalam menetapkan atau memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Berarti nih. Sudah? Taib. Jadi tadi Syekh Abdurrahman Ibnu Yahya Al-Muallimi, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumallahu taala, bahkan beliau pernah ditanya di sini, wa qad su'ila asy-syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala hadha as-su'al, ma taqulu fi man tasamma bis-salafi wal athari, hal hiya tazkiyatun? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala pernah ditanya pertanyaan seperti ini. Apa pendapat antum, wahai Syekh, tentang orang yang menamakan dirinya sebagai salafi atau al-athari, pengikut athar para sahabat, pengikut riwayat-riwayat para sahabat? Apakah ini termasuk tazkiyah, yakni menganggap suci diri sendiri, yang dilarang dalam agama? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo. Allah berfirman, janganlah kau mensucikan diri-dirimu sendiri, karena Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kamu. Apakah ini termasuk yang terlarang, tazkiyah? Fa ajaba rahimahullahu taala, maka Syekh bin Baz rahimahullahu taala menjawab, idza kana shadiqan annahu athariyun aw salafiyun la ba's. Kalau dia jujur, benar-benar ingin mengikuti athar, mengikuti manhaj salaf, jadi bukan penisbatan yang hanya sekedar penamaan, tapi ternyata tidak terbukti, tidak menukil manhaj salaf, membawakan Al-Quran atau hadis dengan pemikiran sendiri, dalam masalah-masalah akidah tidak beres, maka ini jelas pengakuan yang palsu, nisbah yang palsu. Kata beliau, kalau dia jujur dan benar dalam mengaku sebagai athari, pengikut athar atau pengikut salaf, maka ini tidak mengapa, diperbolehkan. mithla ma kana as-salafu yakulun, sebagaimana dulu para ulama salaf mengatakan, kata beliau, mereka mengatakan fulanun salafi, si fulan salafi. Ini kata Syekh bin Baz, para ulama salaf telah menggunakannya, bukan sesuatu yang baru. Ya, fulanun athari, si fulan athari, pengikut athar, pengikut riwayat-riwayat, ya, pengikut sunnah dan pemahaman para sahabat dalam memahami Islam. Ini diperbolehkan. Kata beliau, tazkiyatun la budda minha, tazkiyatun wajibah. Tazkiyah dalam pengertian seperti ini, yakni meluruskan diri kita untuk mengikuti yang benar. Ini harus. Ini adalah tazkiyah yang benar. Yang salah adalah menganggap diri kita suci, menganggap diri kita kalau mengatakan saya salafi berarti sudah 100% mengikuti manhaj salaf, yang lain semua salah. Ini keliru. Seperti perbuatan sebagian orang, ya. Hadahumullahu wa iyana, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kepada kita. Tapi kalau nisbat untuk kita senantiasa mengajak diri kita kembali kepada pemahaman salaf, pemahaman para sahabat, maka ini adalah perkara yang diperbolehkan. Tazkiyah dalam pengertian seperti ini adalah wajib, kata beliau. Makanya ini contoh-contoh yang dibawakan dari nukilan para ulama, menyebutkan tentang bahwasanya penisbatan ini bukanlah penisbatan yang asing di kalangan para ulama salaf yang terdahulu maupun para ulama ahlu sunnah di zaman kita sekarang. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai selesai salat isya, nanti kita akan teruskan kembali insyaallah beberapa keterangan untuk menyelesaikan pembahasan bab ini insyaallah. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Ya, kita masih lanjutkan kembali nukilan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala tentang penamaan atau penisbatan kepada manhaj salaf dari para ulama. Selanjutnya di sini kata beliau, wa syekhul alimul allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala fi kitabihi Mukhtasaril Ulum wa muqaddimatihi li syarhil aqidatit tahawiyah wa kitabihi Tawassul. Sebagaimana penamaan ini dan penisbatan ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddith, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dalam kitab Mukhtasarul Ulu lil Aliyyil Ghaffar, juga dalam mukaddimah syarah kitab, syarah beliau terhadap kitab Al-Aqidatul Tahawiyyah, dan juga dalam kitab beliau At-Tawassul, Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamu. Beliau juga menyebutkan penamaan ini, penisbatan kepada salaf dengan salafi atau salafiyah. Juga Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikhul Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala kama fil ajwibatil mufidati. Asy-Syaikh Al-Allamah, ya, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan di dalam kitab beliau Al-Ajwibatul Mufidatu, suila beliau ditanya, ma hiya salafiyatu wa hal yajibu suluku manhajiha wa tamassuku biha. Apakah yang dimaksud dengan salafiyah? Apakah wajib kita menempuh manhajnya, mengikuti manhajnya dan berpegang teguh dengannya? Faqala, beliau menjawab, as-salafiyatu hiya sayru ala manhajis salafi minas sahabati wa tabi'ina wal qurunil mufaddalati fil aqidati wal fahmi was suluki wa yajibu ala al muslimi suluku hadzal manhaj. As-salafiyah adalah as-sair, berjalan di atas manhaj salaf dari kalangan sahabat, para tabi'in dan tiga generasi yang utama, baik itu dalam masalah akidah, masalah memahami agama, dan masalah yang berhubungan dengan akhlak, maka wajib bagi setiap muslim untuk menempuh mengikuti manhaj ini. Sudah pernah kita bahas bahwa pengertian manhaj itu lebih luas dari akidah misalnya, karena manhaj itu metode kita memahami, termasuk masalah akidah bagaimana caranya kita memahami, masalah ibadah bagaimana caranya, dakwah bagaimana caranya, mengingkari kemungkaran, mengajak kepada yang ma'ruf. Ini namanya manhaj, metode kita. Inilah yang membedakan ahlu sunnah dari selain mereka. Nah, jadi kata beliau, ya, Syekh Saleh Fauzan tidak mengingkari, bahkan menyebutkan ini adalah penisbatan kepada manhaj yang benar. Wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti atau menempuh manhaj ini. Wa minha ula'i aydan, termasuk juga yang menyebutkan penamaan ini adalah Asy-Syaikhul Fadhil Ali Ibnu Nasir Faqihi. Asy-Syaikh Ali Nasir Faqihi, ya, beliau adalah seorang syekh yang senior di Madinah yang masih mengajar di Masjid Nabawi, ya. Fi kitabihi Al-Fathul Mubin. Al-Fathul Mubin birraddi ala naqdi Abdillahil Ghummari li kitabil Arba'in. Juga beliau sebutkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Fathul Mubin, ya, birraddi ala naqdi Abdillahil Ghummari li kitabil Arba'in. Ini semua para ulama yang zaman sekarang yang menyebutkan penamaan ini merekomendasikan penisbatan ini. Fahaulail afadilu min ahlil ilmi wa ghairihim lam yarau ba'san fi itlaqi laqabi salafi awis salafiyyati awis salafiyyin wa annal maqsuda bidhalika huwa man saru alaman ala minhaji salafi wa tariqatihim. Ya, maka lihatlah para ulama yang mulia ini, para ulama yang diakui keilmuannya, ya, mereka tidak memandang ada masalah atau ada kesalahan ketika menyebutkan penamaan salafi atau salafiyah ataupun salafiyin. Dan mereka menegaskan yang dimaksud dengan penamaan atau nisbah ini adalah orang-orang yang berjalan di atas metode pemahaman salaf dan menempuh jalan mereka. Bahkan kata beliau, wa qad adda ba'dul kuttabil ba'dul kuttabil muhdatsina mimman kataba fi madzahibil islamiyyati as-salafiyina atba'an liman sabaqahum minal a'immati ta'ifatun mumayyazatun urifat bihadzal ism ka Muhammad Abi Zahrah wa Mustafa Syak'ah wa Muhammad Ibnu Sa'id Al-Buti wa ghairuhum wa ghairihim wa adduha ta'ifatan mumayyazatan urifat bihadzal ism. Bahkan sebagian dari penulis di zaman sekarang yang menulis tentang madhab-madhab atau manhaj-manhaj pemahaman dalam Islam, ya, misalnya ada buku yang berjudul As-Salafiyyin Atba'an Liman Sabaqahum Minal A'immah. Naam, jadi sebagian dari penulis di zaman sekarang yang menulis tentang pemahaman-pemahaman yang tersebar di zaman sekarang, mereka menyebutkan bahwa penamaan salafiyin itu adalah orang-orang yang mengikuti para ulama atau para imam yang terdahulu. Jadi bukan judul buku, tapi mereka mencantumkan bahwasanya salafiyin itu adalah para pengikut para imam, orang-orang yang mengikuti jalannya para imam yang terdahulu. Disebut mereka ini sebagai ta'ifatun, sekelompok orang yang punya ciri-ciri istimewa mengikuti manhaj salaf, yang mereka dikenal dengan nama ini. Contoh seperti penulis yang bernama Abu Zahrah, Muhammad Abu Zahrah, Mustafa Syak'ah, Muhammad Ibnu Sa'id Al-Buti, dan yang selain mereka. Mereka menganggap atau menyebutkan salafiyin adalah sebagai kelompok orang yang punya ciri istimewa yang mereka dikenal dengan nama atau sebutan ini. Ini contoh dari penamaan ini ternyata telah dikenal oleh para ulama, bahkan para penulis juga menyebutkan dengan makna yang benar, sehingga penamaan dan penisbatan ini sama sekali tidak ada tidak ada kesalahan padanya. Wa qad asyaru ila tatawuri tarikhi li masirati hadhihi at-ta'ifati wa annaha imtidadun li madrasati Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala tajaddadat ala ahdi ibn Taymiyah wal Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa za'amu anna salafiyina humul ladzina atlaqu ala anfusihim hadzal laqab. Ya, para penulis ini kalau kita baca buku-buku mereka, mereka mengisyaratkan tentang perkembangan dari sisi sejarah kelompok yang menamakan diri Salafiyin ini. Jadi para penulis ini kan bukan, mereka hanya menilai tentang pemahaman kapan berkembangnya, mulainya kapan dan bagaimana selanjutnya perkembangannya. Ya, mereka sebutkan perkembangan dari kelompok yang menamakan Salafiyin ini, mereka menyimpulkan ternyata ini adalah imtidadun, perpanjangan dari madrasahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, mereka ini mengakui seperti itu. Ini adalah perpanjangan dari madrasah yang, ya ini tentu saja maksudnya pengajian atau murid-murid yang diajar oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Majlis pengajian yang beliau adakan, madrasah beliau, inilah cikal bakalnya penamaan Salafi atau munculnya kelompok yang menamakan diri Salafi atau Salafiyin menurut para penulis ini, yang kemudian diperbaharui di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka ini menyangka atau menyimpulkan bahwa Salafiyin mereka inilah yang menamakan dirinya, menyebutkan dirinya dengan penamaan seperti ini. Ini kesimpulan dari orang-orang yang menilai perjalanan manhaj salaf atau perjalanan orang-orang yang mengikuti menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Baik, kita selesaikan. Wa minhum man ya'uddul madhhab as-salafiyya marhalatan zamaniyatan la madhhabun islami ka Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ada juga di antara para penulis ini yang menganggap manhaj salaf ini cuma satu marhalah, tahapan waktu, tahapan zaman, bukan pemahaman Islam tertentu seperti Dr. Muhammad Said Al-Buti. Yang jelas ini pengakuan dari para penulis yang menulis tentang pemahaman-pemahaman yang berkembang di zaman sekarang. Begitu pernyataan mereka, juga tidak menyalahkan, juga tidak menyalahkan penamaan atau nisbah tersebut. Tapi kata Syekh selanjutnya, wasawa'un shoha anna du'atal audati ila madhhabi salafi humul ladzina atlaqu ala anfusihim hadzal laqaba am atlaqaha atlaqahu alaihim ghairuhum thumma urifu bihi fa innahu lam yu'raf min al a'immatil mutaqaddimina min ahli sunnati aw man tabi'ahum ala manhajihim ila asrinal hadir man ankara alaihim dhalika aw i'tarada ala itlaqi hadzal laqabi alaihim wa aqallu ma yuqalu fi jawazi taqallub bidzalika wal intisabi ilaihi annahu istilahun wa la mushahata fil istilah. Kata beliau, sama saja di sini kita ingin katakan benar, ya, Salafiyin inilah, mereka sendirilah, ya, mereka-mereka yang mengajak untuk kembali kepada manhaj salaf, mereka inilah yang menyebut diri mereka Salafi, menyebutkan untuk diri mereka penamaan ini, atau orang lain yang menyebutkan kemudian mereka dikenal dengannya. Ada dua kemungkinan, tapi tidak ada pengaruhnya. Baik itu mereka sendiri yang menamakan juga tidak salah, atau orang lain yang mengetahui mereka selalu menyebutkan manhaj salaf, kita kembali ke salaf sehingga disebut sebagai salafi, tidak ada masalah karena ini penisbatan yang benar. Kemudian mereka dikenal dengannya, yang jelas tidak dikenal seorang pun dari para imam ahlus sunnah yang terdahulu atau para ulama yang mengikuti manhaj mereka sampai di zaman kita sekarang, tidak kita ketahui seorang pun yang mengingkari penamaan ini atau nisbat ini atau menyalahkan mereka ketika menggunakan penamaan atau nisbah ini. Maka minimal yang bisa kita katakan tentang bolehnya penisbatan ini, penamaan dengan ini, menisbatkan dengan salaf ini, minimal kita katakan ini sekedar istilah, wala musyahata fil istilah, ini minimal. Dan tidak ada yang namanya saling menyalahkan dalam pemakaian istilah. Jadi untuk orang-orang yang menyalahkan penamaan ini, kita katakan ya, para ulama yang lainnya telah menyebutkan la musyahata fil istilah. Ini kalau kita terima bahwa mereka mengingkari hal ini, ada sisi benarnya pengingkaran tersebut. Paling tidak ini hukumnya sekedar boleh saja. Kenapa harus diingkari? Sisi mananya yang salah? Ya, ternyata para ulama yang tentu lebih mengenal agama ini tidak menyalahkan hal tersebut. Thumma innal ibrata hiya bil haqa'iki wal ma'ani wa laysat bil alfaz. Kemudian kata Syekh selanjutnya, ya, yang diperhitungkan juga dalam masalah ini, yang menjadi perhatian adalah hakikat dan maknanya. Orang yang menisbatkan diri bisa penisbatannya benar, bisa salah, dilihat dari hakikatnya, bukan sekedar lafaz-lafaz atau pengakuan-pengakuan. Wa qad taqaddama minal ma'ani ma yadullu ala annal maqsuda bidzalika huwa man sara ala manhajis salafis salihi wattaba'a tariqatahum fala yakunu hunaka adna farqin baina at-tasammi bisalafiyyati au bi ahli sunnati kama taqaddam. Ya, telah berlalu penjelasannya tentang makna dari penamaan salafiyah, yang menunjukkan bahwasanya maksud dari penamaan ini adalah penyebutan orang-orang yang berjalan di atas manhaj para ulama salafus saleh, yang mengikuti jalan mereka. Maka ini sama sekali tidak ada perbedaan sedikit pun penamaan salafiyah dengan penamaan ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana pembahasan yang lalu. Makanya tidak ada pengingkaran dalam masalah ini. Penisbatan ini adalah penisbatan yang mulia dan ternyata telah biasa digunakan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang. Barakallahu fikum. Sampai di sini kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, menjelaskan masalah seperti ini sangat penting, apalagi di akhir zaman yang penuh fitnah. Setiap orang melakukan satu perbuatan menisbatkan dengan perjuangan Islam, menisbatkan dengan ingin kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membahas metode salaf, akan ada selalu nukilan-nukilan dari para ulama salaf dalam semua permasalahan agama. Inilah namanya manhaj. Bersikap mengingkari kemungkaran, menasihati pemerintah, menasihati orang umum, ya, menasihati penguasa atau pemerintah atau orang umum, ibadah, dalam bermuamalah, apalagi dalam masalah-masalah akidah, masalah iman. Manhaj salaf inilah yang direkomendasikan kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita mengkajinya supaya memberikan penjelasan kepada umat ini tentang siapakah pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya, sesuai dengan judul kitab ini, Kun Salafiyan Alal Jadah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sejati atau yang sebenarnya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi pencerahan dan sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, insyaallah kita akan teruskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan. Ada beberapa pertanyaan yang kita jawab insyaallah sesuai dengan waktu yang ada. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz mau tanya, apakah boleh kita mengambil ilmu pada seorang dai yang menisbatkan diri pada salaf tapi dalam ceramahnya banyak mentahdir ustaz-ustaz lain? Jadi perbuatannya sudah menunjukkan hakikat pengakuannya. Manhaj salaf adalah kita lihat prakteknya yang paling benar dari para ulama kita yang masih kita sempat mendapati ceramah-ceramah mereka atau tulisan-tulisan mereka. Semisal Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang hidup juga masih ada, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang lainnya. Kita tidak dapati mereka berbuat seperti itu. Mereka bukan orang yang seperti ini. Silakan lihat buku-buku mereka, di mana tahdiran-tahdiran seperti ini. Jadi ini menunjukkan pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Makanya kata Syekh tadi, al-ibrah bil haqa'iki wal ma'ani laisat bil alfad. Yang menjadi perhatian di sini, poin pentingnya adalah pengakuan itu hakikatnya bagaimana, apa maknanya, bukan cuma sekedar pengakuan yang disampaikan dengan lafad-lafad yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apa kaidah atau standar seorang itu dikatakan keluar dari manhaj salaf atau keluar dari ahlu sunnah wal jamaah? Ya, diterangkan oleh para ulama seperti dalam kitab Syarhus Sunnah misalnya, bahwa standarnya itu kalau dia menyelisihi satu pemahaman yang merupakan manhaj yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kalau menyelisihi manhaj yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan penyelisihan yang terang-terangan. Makanya sebagian dari para ulama menyebutkan misalnya orang yang ya mendoakan pemerintah, menasihati pemerintah secara tidak terang-terangan, orang yang menegakkan nasihat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW kepada penguasa, maka dia telah berlepas diri dari pemahaman khawarij dari awal sampai akhirnya. Ini contoh seperti ini. Ketika mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti tadi dan dia melakukannya dengan terang-terangan setelah dinasihati, dia tetap bersikeras dengan pendapatnya, maka ini yang kemudian bisa dihukumi dengan hukum seperti tadi, dikatakan dia telah keluar dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tentu ini pun dengan tahapan-tahapan adanya nasihat dan peringatan kepada orang tersebut. Bagaimana pandangan salaf terhadap lafaz la ilaha illallah dan bagaimana sikap terhadap pembakarnya? Masya Allah, tidak perlu ditanyakan. Pandangan salaf, pandangan Islam, la ilaha illallah, kalimat tauhid, bagaimana caranya kita perlu menanyakannya lagi? Ini sesuatu yang wajib untuk diagungkan. Menghinakannya atau mengingkarinya ya adalah kekufuran yang nyata. Nauzubillah min dzalik. Cuman ketika orang melakukan pembakaran, apakah dihukum menghinakannya? Beda-beda setiap orang melakukan hal ini. Contoh misalnya Al-Quran yang sudah sobek-sobek, takut disalah baca, diperintahkan ya, kata para ulama, dimusnahkan supaya tidak membuat orang salah baca dengan cara dibakar. Dibakar di sini justru untuk menyelamatkan, untuk kebaikan, bukan untuk menghinakannya. Sama dengan saat ini misalnya di Arab Saudi ada lembaran-lembaran jawaban dari mahasiswa atau sekolah-sekolah Islam, yang tentu pertanyaan-pertanyaannya ada Al-Quran dan hadis. Setelah dikumpulkan semua, bagaimana caranya kita memusnahkannya? Kalau dibuang di tempat sampah, justru ini menghinakannya karena bercampur dengan kotoran. Caranya yang paling mudah untuk kita menyelamatkannya atau tetap memuliakannya adalah dengan cara membakarnya, bukan berarti menghinakan di sini. Makanya nanti kembali kepada perbuatan orang tersebut, apa niatnya dengan pembakaran tadi ya, apa niatnya, baru dengan itulah kita bisa menghukuminya. Nah, bendera tauhid apakah benar dilarang dikibarkan di Saudi Arabia? Masya Allah, siapa yang mengatakan demikian? Benderanya Arab Saudi adalah bendera yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana mungkin dilarang dikibarkan? Benarkah di saat kita sholat berjamaah didatangi malaikat? Dan apabila setelah sholat berjamaah kemudian imam sholat mengamalkan zikir berjamaah didatangi syaitan karena melakukan amalan bid'ah? Keterangan seperti ini ya berhubungan dengan perkara yang gaib. Ini butuh ada dalilnya. Tentu saja malaikat ya akan bersama hamba-hamba yang melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan kita ketahui dalam hadis-hadis yang sahih, malaikat pun mengaminkan bacaan Al-Fatihahnya imam. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang bersesuaian, bertepatan antara pengaminannya dia dengan pengaminan malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Malaikat hadir pada waktu itu. Ya. Tapi kalau kemudian setelah itu waktu berzikir, misalnya syaitan yang mendatanginya, memang kita katakan berzikir berjamaah ini termasuk perbuatan yang disebutkan oleh para ulama perbuatan bid'ah. Tapi mengkhususkan perkara-perkara seperti ini dengan pendapat sendiri tanpa ada dalil, ini yang sebaiknya tidak kita lakukan, jangan kita lakukan, karena ini masalah yang berhubungan dengan perkara-perkara yang gaib ya, yang harus disertai dengan dalil ketika menyebutkannya atau keterangan dari para ulama. Ada orang mengaku bermanhaj salafi, rajin kajian salat, baca Quran, menjaga yang syubhat-syubhat, makanan yang haram, tapi dia berlaku akhlaknya buruk, lisannya tajam, sering orang sakit hati karena lisannya. Yang ingin saya tanyakan, kenapa orang ini Ustaz? Ya, orang ini kita katakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf bukan berarti dia lantas sempurna dalam ilmu dan amalnya. Kita katakan sedangkan dia kenal salaf saja seperti itu, apalagi kalau dia tidak kenal. Kita katakan dia perlu dinasehati, dia sendiri perlu memperbaiki dirinya supaya ilmunya bermanfaat, memperbaiki akhlaknya sebagaimana para ulama salaf. Kita pun mengakui banyak kekurangan karena kita sedang berusaha belajar dan menyempurnakan pemahaman dan pengamalan manhaj salaf dalam diri kita. Nah, ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang menyebutkan tentang nama organisasi tertentu. Kita katakan ya, penjelasan yang kita terangkan dari awal sampai akhir sudah cukup untuk menjelaskan manhaj salaf itu bagaimana dan siapa ciri-ciri orang yang pantas dikatakan sebagai pengikut manhaj salaf. Nah, ada pertanyaan, mal farku bainal madhab wal manhaj, apa perbedaan antara madhab dan manhaj? Kita lihat para ulama menggunakan istilah ini atau penamaan ini hampir sama. Manhaj artinya jalan yang ditempuh. Madhab juga ya seperti itu kurang lebih maknanya. Makanya ada yang bilang manhaj salaf, ada yang bilang madhab salaf. Ya, dua-duanya dipakai oleh para ulama. Ibnu Taimiyah tadi mengatakan apa? La aiba ala man adhara madhab salaf. Jadi dia berarti manhaj. Ya, ini metode pemahaman salaf. Banyak para duat di zaman ini, mereka dalam ceramahnya juga membawakan Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tidak tahu manhajnya, apakah layak mengambil ilmunya? Jawabannya, kalau Anda tidak faham, maka jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak kita kenal. Ya, orang yang tidak kita kenal tidak boleh kita mengambil ilmu darinya. Kata Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, khudul ma'ruf anil ma'ruf, ambillah kebaikan dari orang yang dikenal. Dikenal pemahamannya benar, dikenal ilmunya ada, yakni dia punya keahlian dalam ilmu tersebut dan pemahamannya benar. Inilah yang kita dapati dari petunjuk para ulama salaf dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan sudah kita ketahui syaratnya ibadah adalah ikhlas dan ittiba. Tidak boleh kita mengambil ilmu kalau tidak sesuai dengan pemahaman atau cara yang diterangkan oleh para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam mengambil ilmu. Ya, ada yang permintaan dari salah seorang ikhwah kepada jemaah yang mengikuti pengajian, mungkin pengajian yang ramai begitu, agar tidak parkir sembarangan ya, khususnya di dekat tempat wudu karena mengganggu jalan. Ya, ini nasihat untuk setiap pengajian yang ada supaya tidak mengganggu orang yang